Bicara tentang fadlu silaturrahim, keutamaan menyambung silaturahmi. Qala rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang berkeinginan untuk dilapangkan dan diluaskan dalam rezekinya dan wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umur, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturrahminya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang mengharapkan, siapa yang menginginkan, siapa yang menyukai untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Muttafaqun alaih. Kita kembali menyempurnakan syarah hadis man la yarhamin nas la yarhamhullah. Siapa saja yang tidak menyayangi manusia, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menyayanginya. Beliau telah menjelaskan kepada kita bahwa sifat kasih sayang yang ada pada hamba ada dua bentuknya. Yang pertama adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala yang menitipkan dan menanamkan pada dirinya sifat kasih sayang. Barakallahu fikum. Maka tentu sifat kasih sayang yang dititipkan oleh Allah Jalla wa Ala ini berkonsekuensi melakukan segala apa yang dia mampu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, sifat kasih sayang diusahakan oleh seorang hamba. Dia menempuh langkah dan cara-cara, langkah dan sebab-sebab untuk mendapatkan sifat kasih sayang tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Kata beliau menyebutkan bahwa yang kita baca pada malam hari ini, fala yazalul abdu. Mada indakum? Ya. Yata'arraful asbaba allati yudraku biha hadzal wasful jalil wa yajtahidu fit tahaqquqi bih. Kata beliau, terus menerus orang yang memang berupaya untuk mendapatkan sifat kasih sayang, melakukan segala upaya dan segala langkah untuk mendapatkannya, sehingga dia mencari tahu sebab-sebab yang akan dia atau yudriku biha, allati yudriku biha, seorang hamba tersebut mendapatkan dengan sebab-sebab itu sifat yang agung dan mulia ini. Dan dia bersungguh-sungguh untuk merealisasikannya. Hatta yamtali'a qalbuhu minar rahmati wal hanan 'alal khalqi. Sampai kemudian hatinya penuh dengan sifat kasih sayang dan kelembutan atas semua makhluk. Wa yahabbadha hadzal khulqul fadil wal wasful jalilul kamil. Aduhai betapa beruntungnya sifat atau akhlak yang utama ini dan sifat yang agung dan sempurna. Barakallahu fikum. Wa hadhihi ar-rahmatul lati fil qulubi tadhharu atharuha 'alal jarawarihi wal lisan. Sekarang barakallahu fikum, beliau ingin memberitahukan kepada kita, kalau mengungkapkan kasih sayang, ya, semua orang bisa. Atau mungkin diberikan sifat kasih sayang bisa kepada semua orang, namun itu butuh pembuktian. Kata beliau, kasih sayang yang ada di dalam hati itu nampak pengaruhnya, nampak buktinya melalui organ-organ tubuh, wal lisan, fi sa'yi fi isalil birri wal khairi wal manafi'i ilan nas wa izalatil adrari wal makarihi anhum. Akan nampak bukti kasih sayang itu melalui organ-organ tubuhnya, melalui lisannya, dalam upaya untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebagusan, menyampaikan manfaat, manfaat kepada semua orang. Dan juga nampak sifat kasih sayang itu dalam upaya melenyapkan, menghilangkan, menyingkirkan mara bahaya dan hal-hal yang tidak disukai anhum dari mereka. Barakallahu fikum. Ini pembuktian orang yang punya jiwa penyayang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi bukan penyayang itu dia gendong, dia cium, ya, kemudian diungkapkan lewat lisan. Tapi kalau sudah kesenggol sedikit, bagaikan singa, hilang kasih sayangnya, lenyap. Barakallahu fikum. Ya bukan itu. Butuh pembuktian dalam setiap langkah dan upaya, ya, usaha untuk menyampaikan kebaikan dan manfaat kepada semua orang. Ya, terlebih khusus ujian besarnya ya kepada hidup suami istri. Barakallahu fikum. Ya. Apa bahasanya itu, Izam? Kalau ada uang, abang apa? Hah? Abang disayang. Ya, kalau ada uang, abang disayang. Terus apa? Kalau tidak ada kepeng, uang, abang ditendang. Ya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya kan di saat Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kaum lelaki, tazawwadu, nikahilah oleh kalian wanita yang memiliki sifat dua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, yaitu al-walud, wanita yang walud. Apa kita artikan, Ustaz Aban? Subur, ya. Ya, al-walud, ya, banyak beranak, ya, subur. Al-wadud, penyayang. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, ini ujian di dalam hidup yang harus diterima oleh kedua belah pihak. Baik laki-laki atau suami atau wanita. Karena memang ujiannya itu sangat berat. Sangat besar ujiannya ketika hidup itu kaitannya antara suami dan istri. Nah, kata beliau, wa alamatur rahmatil mawjudah fi qalbil abdi, tanda sifat kasih sayang di hati seorang hamba, ayyakuna muhibban liwusulil khair likafatil khalqi umuman walil mu'minina khususan karihan husulash syarri wad-darari husulash syarri wad-darari alaihim. Kata beliau, tanda kasih sayang itu ada di dalam hati seorang hamba adalah adanya kecintaan untuk sampainya kebaikan kepada semua lapisan makhluk secara umum dan kepada kaum mukminin barakallahu fikum secara khusus. Dimatikan. Kata beliau, adanya kecintaan untuk menyampaikan kebaikan kepada semua khal secara umum dan kepada kaum mukminin secara khusus. Berikutnya, adanya ketidaksukaan, dia benci untuk menyampaikan kejelekan dan dharar atas mereka. Subhanallah. Fabiqadri hadihil mahabbati wal karahati takunu rahmatuhu. Kadar cinta di dalam hati, kadar benci di dalam hati, seukuran itulah sifat kasih sayang. Seukuran itu barakallahu fikum sifat kasih sayang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iya. Jadi kalau kita mau mengukur sifat kasih sayang, lihat cinta kita. Kadar sayang kita terhadap istri, terhadap anak-anak kita, lihat cintanya kita barakallahu fikum. Iya. Atau tidak sukanya kita terhadap perkara doror yang akan menimpa mereka atau syar kejelekan yang akan mengenai mereka. Ini rahmat. Terkadang kan barakallahu fikum di saat kedua orang tua, terlebih khusus kepada anak-anak, di saat kedua orang tua berusaha mencegah, melarang dari hal-hal yang jelek dan membahayakan, bahkan kedua orang tua melarang dari hal-hal yang tidak berguna dan bermanfaat buat sang anak tersebut, anak ini nanggapi beda. Barakallahu fikum. Abi saya, umi saya cerewet. Abi, umi saya cerewet sekali. Subhanallah. Lah, ini ujian terhadap kedua orang tua. Jangan sampai dengan kalimat ini lenyap kasih sayangnya. Barakallahu fikum. Terus dibiarkan. Tidak ada yang namanya orang akan mengerjakan kebaikan itu lalu tidak diuji dan dicoba. Mungkin yang paling menyakitkan dirasa di saat ujian dan cobaan itu datang dari anaknya. Kalau dari orang mungkin kurang peduli. Tetapi di saat ujian dia mengerjakan kebaikan itu kepada anaknya, diuji dari anaknya, ternyata dia kurang sabar. Namun mengeluarkan kata-kata yang padahal itu bukan pendidikan yang baik dan bagus. Apa contohnya? Mengungkit-ungkit. Mengungkit perjuangannya, mengungkit pengorbanannya, mengungkit apa yang diberikan kepadanya, ini itu, ini itu. Padahal itu pendidikan yang tidak bagus. Cara mendidik anak barakallahu fikum yang tidak baik. Kan kita sudah mengetahui hati diri kita dan hati anak kita itu bukan di tangan kita. Semuanya ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan membalik dan membolak, membolak dan membalik sesuai dengan kehendaknya. Barakallahu fikum. Nah, sekali lagi yang perlu saya ingatkan bahwa kalau kedua orang tua melakukan kebaikan sekecil apapun buat anaknya, lah siap-siap dicoba dan diuji. Istiqomahkah engkau dalam kebaikan ini atau engkau putus asa? Tadi dengan cara mengungkit-ungkit kebaikan, sudah ini, sudah itu, barakallahu fikum. Padahal itu cara pendidikan yang tidak bagus. Apapun yang engkau titipkan, walaupun hasil dari keringat engkau, maka harus dikaitkan dengan Allah Jalla wa'ala. Harus dikaitkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Memang benar ada ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berbakti sebagai anak kepada kedua orang tua. Kita mensyukurinya. Tapi tidak kemudian anak yang diperintahkan berbakti ini untuk selalu mengungkit-ungkit kebaikan kita sebagai seorang ab dan seorang om di hadapan anak kita. Mengingatkan dia, menegur dia dengan mengungkit-ungkit barakallahu fikum kebaikan rahimani wa rahimakumullah. Maka saya ulangi, sekecil apapun wahai al-ab dan al-um dari kebaikan yang engkau coba ukir terhadap kedua terhadap anak keturunan akan mendapatkan ujian dan cobaan. Seringkan ketika kita sudah berupaya yang terbaik, lalu anak kita ini nakal. Sampai kemudian kenakalan anak ini dikaitkan dengan orang tuanya. Ya, dasar orang tua, abinya ustaz, anaknya nakal, berbagai macam. Ketahuilah bahwa ini ujian bagi engkau di saat menanamkan kebaikan kepada kepada anak-anak. Ini ujian. Jangan kemudian dianggap bahwa itu adalah celaan dan cercaan terhadap diri engkau. Tapi jadikan itu adalah pintu ujian yang di belakangnya jikalau bersabar akan mendapatkan nilai besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Tentu semangat kita untuk mendidik anak kita sendiri, ya, tidak sama sebagaimana semangatnya para nabi dan rasul untuk menyelamatkan anaknya. Para nabi dan rasul sudah mengeluarkan segala kemampuan. Itu pun harus mendapatkan ujian dan cobaan dari anaknya. Harus mendapatkan ujian dan cobaan dari istrinya sendiri. Bagaimana lagi kalau kita ya kurang dari banyak hal dan banyak sisi. Barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kita terus bersemangat belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita setiap hari bisa berbenah, membenahi diri kita sendiri pertama kali. Karena di saat kita sudah bangkit melakukan pembenahan terhadap diri, ujian-ujian hidup itu akan ditambah oleh Allah Jalla wa'ala dari berbagai sisi. Itulah sunnatullah. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan setelahnya, wa man usiba habibuhu bimautin au gairihi minal masa'ib. Siapa saja yang ditimpakan kekasihnya yang paling ia cintai dalam hidup dengan kematian, diharapkan meninggal dunia. Satu-satunya anaknya juga meninggal dunia. Diharapkan satunya lelaki dari sekian anaknya, betapa senangnya diambil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau mungkin anaknya semuanya lelaki, lalu kemudian diberikan anak putri, betapa senangnya, betapa gembiranya. Allahu Jalla wa Ala akan menguji hambanya itu dari hal-hal yang paling ia sukai, yang paling ia cintai. Siapa saja yang ditimpa musibah habibuhu, yang dikasihinya, yang dicintainya, dengan kematian atau selainnya dari masaib, atau selainnya dari musibah, fa in kana hazanuhu alaihi li rahmatin fa huwa mahmudun. Maka jika kesedihan yang menimpa dirinya karena dasar kasih sayang, maka ini adalah terpuji. wala yunafis sabra waridha, tidak menafikan kesabaran dan tidak menafikan keridhaan. Li'annahu sallallahu alaihi wa sallam lamma baka li mauti waladi ibnatihi qala lahu Sa'dun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam di saat menangis karena kematian cucu beliau, anak dari putri beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah?" Fattaba'a dzalika bi'abaratin ukhra. Lalu disusul dengan tetesan air mata yang keberikutnya. Waqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadihi rahmatun yaj'aluha Allahu fi qulubi ibadi. Ini adalah sifat kasih sayang yang Allahu jalla wa ala menjadikannya di hati-hati hambanya. Wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allahu azza wa jalla menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang. Waqala inda mauti benihi Ibrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika kematian putranya Ibrahim, al-qalbu yahzanu, hati ini sedih, wal-ainu tadma'u, mata ini meneteskan airnya, wala naqul illa ma yurdi rabbana, kita tidak mengatakan kecuali ucapan yang meridhai Rabb kita. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya kami dengan perpisahan engkau ya Ibrahim bersedih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakadhalika rahmatul atfali sigar warriqatu alaihim, demikian juga penyayang kasih sayang terhadap anak-anak kecil dan lembut terhadap mereka. Wa idkhalu surur alaihim minar rahmati, dan memasukkan kegembiraan, kesenangan kepada anak-anak itu ke dalam dirinya, itu adalah sifat kasih sayang. Sekali lagi, kasih sayang kepada anak-anak kecil, lembut atas mereka, memasukkan kegembiraan atas mereka, itu adalah termasuk dari sifat kasih sayang. Wa amma adamul mubalat bihim wa adamir riqati alaihim faminal jafai wal ghilzati wal qaswati. Adapun tidak peduli terhadap mereka, tidak ada sifat kelembutan atas mereka, maka ini termasuk dari sifat kekakuan, kekasaran, ya, kekerasan dan kekasaran. Kama qala ba'du jufatil a'rabi kina ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu yukabbiluna auladahum as-sighar, sebagaimana yang telah diucapkan oleh sebagian orang-orang yang berpenampilan kaku dari orang-orang badu di saat menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau mencium anak-anak mereka yang kecil. Faqala dzalikal a'rabi, badu itu mengatakan, innali asharatan minal waladi ma qabiltu wahidan minhum, sungguh aku telah memiliki 10 anak dan aku tidak pernah mencium mereka satu pun. Allahu Akbar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awa amliku laka syai'an annaza Allahu min qalbika rahmata." Makna awa amliku laka syai'ai la amliku lakum syai'an. Aku tidak punya kemampuan sedikit pun jika Allah Jalla wa'ala mencabut dari hatimu sifat kasih sayang. Wa minar rahmati rahmatul mar'atil baghi hina saqatil kalba alladhi kada ya'kulu saray minal atashi faghafarallahu laha bisababi tilka rahmat. Termasuk dari sifat rahmat kasih sayang seorang wanita pelacur di saat dia memberikan minum kepada anjing, yaitu hampir-hampir anjing itu menjulurkan lidahnya dan menjilat ke tanah, artinya menyentuh tanah karena memang kehausan. Maka di saat dia memberikan minum karena kasih sayang itu, Allah Jalla wa'ala mengampuni dia karena itu. Wadidduha, lawan dari sifat rahmat tersebut, ta'dhibul mar'ati allati rabatal hirrah, disiksanya seorang wanita karena menyekap kucing. La hiya at'amatha wa saqatha, dia tidak memberikan makan, tidak juga memberikan minum. Wala hiya taraqatha ta'kulu min khashashil ardi hatta matat, dan dia tidak pula membiarkan, melepaskan kucing itu mencari makan serangga-serangga di bumi sampai kucing itu mati. Dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Wa min dhalik ma huwa musyahadun mujarrabun, termasuk dari sifat kasih sayang itu adalah apa yang disaksikan dan mujarrab, yaitu apa? Teruji, telah dipraktikkan. Apa bentuknya? Anna man ahsana ila baha'imihi bil it'am was-saqi wal mulahadhati an-nafi'ah anna Allah yubarika lahu fiha. Siapa saja yang bersikap baik kepada binatang-binatang ternaknya dengan memberikannya makan, memberinya minum, memberikan perhatian yang berguna, maka Allah Jalla wa'ala memberkahi padanya. Wa man asa'a ilaiha, barang siapa yang berbuat jelek terhadap binatang ternaknya, uqiba fid dunya qabla al-akhirah, dia dihukum di dunia sebelum akhirat. Wa qala ta'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman, min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Oleh karena itulah kami telah wajibkan kepada bani Israel bahwa, pastikan kepada bani Israel bahwa siapa saja yang membunuh jiwa dengan tanpa alasan jiwa, alasan karena membunuh, atau siapa saja yang melakukan pengerusakan di muka bumi, maka dia seolah-olah telah membunuh semua manusia. Faka annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja, kata Allah Jalla wa'ala, yang telah menghidupkan dunia ini, maka dia seolah-olah telah menghidupkan manusia, atau menjaga, melanggengkan kehidupan seorang manusia atau satu jiwa pun, maka sungguh seolah-olah dia telah menghidupkan semua manusia. Kata beliau, wadalika lima fi qalbil awal minal qaswati wal ghildati wasyarr. Karena pada hati yang pertama, membunuh jiwa, melakukan pengerusakan di muka bumi, karena di dalam hatinya ada kekasaran, ada kekerasan, ada kejelekan. Wa ma fi qalbil akhir minar rahmati warikati warrafati. Dan pada hati yang lain yang kedua, kesifat kasih sayang, kelembutan, barakallahu fikum. Idh huwa bisadadi ihya'i kulli man lahu qudratun ala ihya'i minan nas. Kama anna ma fi qalbil awwal minal qaswah musta'iddun liqatlin nufusi kulliha. Sebab orang yang punya kasih sayang, kelembutan, dia telah menghidupkan siapa saja yang dia sanggup menghidupkannya dari manusia. Sebagaimana pada hati orang yang pertama kasar, keras, maka dia siap untuk membunuh semua jiwa. Fanas'alullah ayyaj'ala fi kulubina rahmatan tujibu lana suluka kulli babi min abwabi rahmatillah. Semoga Allah Jalla, kita meminta kepada Allah menjadikan di dalam hati-hati kita sifat kasih sayang yang mewajibkan menempuh segala pintu dari pintu-pintu kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Wa nahnu ya hannai yahnu wa nahnu biha ala jami'i khalqillah. Dan kita menyayangi dengannya semua makhluk. Wa ayyaj'alana musilatan lana ila rahmati wa karamati innahu jawadun karim. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikannya sebagai penyampai buat kita ke dalam kasih sayangnya dan ke dalam kemuliaannya. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha dermawan dan maha mulia. Allahumma amin, Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.